jantungku tak berdetak. Sampai akhir nafas hidupku, ku kan tetap menyayangimu. Jika cinta yang telah terkandung dalam hati jiwa yang agung, dalam hati kini tercipta, wanita yang akan kujaga hingga nafas terhenti, dan Tuhan kan memanggil jiwaku. Bumi kan bangkitkanku, tu katakan kau hidup matiku. Meski kau membenamkan tubuh ini dengan air dan tanah, Tuhan kan bangkitkanku ke duniamu. Kau hidup matiku. Kini dalam tubuhku telah mengalir darahmu. Kini dalam hatiku telah terukir namamu. Air mataku pun takkan sanggup katakan besar cintamu yang tertanam di tubuhku. Hingga nafas terhenti, dan Tuhan kan memanggil jiwaku. Bumi kan bangkitkanku, tu katakan kau hidup matiku. Meski kau membenamkan tubuh ini dengan air dan tanah, Tuhan kan bangkitkanku ke duniamu. Kau hidup matiku. Hingga nafas terhenti, dan Tuhan kan memanggil jiwaku. Bumi kan bangkitkanku, tu katakan kau hidup matiku. Meski kau membenamkan tubuh ini dengan air dan tanah, Tuhan kan bangkitkanku ke duniamu. Kau hidup matiku, hidup matiku, kaulah hidup dan matiku.